أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelumnya kita sudah belajar tentang al-amrul mutlaq, ya. Amrul mutlaq, apakah dia yufidut takrar atau yufidul marrah? Jawabannya yufidul marrah. Al-amrul mutlaq yufidul marrah atau yufidut takrar? Wal ijabah. Ala mazhab al-jumhur marrah. Tunggu, apakah saya yang salah syarah atau antum salah paham? Oh, ada kemungkinan dua ini. Mungkin saya yang salah menjelaskan atau mungkin antum salah paham. Saya sudah agak sedikit berbahagia ada yang paham. Boleh jadi antum yang salah paham. Sudah ada yang betul pemahamannya. La yufidul marra wa la takrar. Yani talabul mahiyah al-qadrul mushtarak baina al-marrati wa takrar. Masih ingat? Hah? Talabul mahiyah, talabul mahiyahnya apa? Talabul isyan. Tetapi alal aqal dia harus membuat sekali. Kenapa? Dengan mengerjakan sekali itu baru dia boleh dianggap telah melakukan. Kita contohkan dengan kemarin ini udkhul al-bait. Udkhul al-bait. Masuklah ke dalam rumah. Dia setelah dari luar masuk sampai ke dalam, itu baru kita anggap masuk rumah sekali. Kalau dia baru setengah saja sampai pintu, itu lam yadkhul al-bait. Lam yadkhul. Belum dianggap melaksanakan perintah. Jadi alal aqal dia harus melakukannya sekali, tapi bukan berarti al-amrul mutlaq itu yufidul marrah. Tetapi al-marrah al-wahida daruriyatul mahiyah tadi. Daruriyatul mahiyah. Okay. Itu kalau al-amrul mutlaq tidak ada ta'liq sama sekali, tidak ada qayyid, tidak ada syarat. Dia katakan udkhulul bait. Selesai. Sekarang kalau seperti ini. Idza jaa Muhammad udkhulul bait. Kalau Muhammad datang, kamu masuk ke dalam rumah. Nah. Kalau sebelum kita belajar udkhulul bait duna ta'liq. Sekarang nih, kalau Muhammad datang, ente harus masuk rumah. Udkhulul bait. Oke. Okay? Itu halaman 43. Al-amrul mu'allaqu bi syartin aw bi sifatin aw sifah. Kalau ada suatu perintah yang dita'liqkan dengan syarat ataupun dengan sifat, seperti yang tadi contohnya, idza jaa Muhammad udkhulul bait. Kalau Muhammad datang, ente masuk ke dalam rumah. Dia dikaitkan dengan adanya syarat. Syaratnya apa? Kalau Muhammad datang. Maknanya kalau Muhammad datang sekali, ente masuk rumah sekali. Kalau Muhammad pergi, setelah itu dia datang lagi, ente masuk lagi ke dalam rumah. Jadi al-amru yatakarrar bitakarruri asy-syarat. Oke. Okay. Qala al-khamisah al-amrul mu'allaqu bi syartin aw sifatin. Misal wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junuban maka bersuci. Jadi perintah bersuci di sini ditaklikkan dengan junub. Ada takliknya. Ini syarat atau sifat? Syarat. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Perintah qat'ul yad Allah taklikkan dengan sariqah. لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا. Kata beliau, kalau ada al-amrul mu'allaq yang dikaitkan dengan syarat ataupun sifat. Syarat dicontohkan di sini dengan wa in kuntum junuban fattaharu. Syaratnya dalam keadaan junub mesti bersuci. Bersuci untuk apa? Untuk salat. Kalau tidak salat, ada wajib bersuci? Kenapa tidak? Kalau memang tidak ada kewajiban sholat sampai siang, ya tidak ada kewajiban untuk bersuci. Tapi kan ada sholat subuh. Nah, itu batas akhir harus bersuci. Tapi anak waktu itu masih kecil, ditanya tentang masalah ini. Oke. syaratnya di sini adalah fa in kuntum junuban fattaharu. Kemudian wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Di sini sifat sariqah. Di terakhir belum mengatakan yak la yaqtadi takrara lafzan wa yaqtadihi qiyasan. Kenapa tidak lafzan? Karena lafzan tidak menyebutkan seperti ini. Misalkan kullama janabtum, misalkan setiap kalian berjunub, fattaharu, misalkan setiap kalian, ada kullu di sini kan, itu kalau ada lafaz seperti itu. Kalau ada lafaz mengatakan kulluma janabtum au kulluma takunu junuban, nah ada lafaz kullu yang mengatakan setiap kali kan, nah berarti di situ ada takrar secara lafzi. Sekarang lafaz itu tidak ada yang mengatakan cuma wa in kuntum junuban. Wa in kuntum junuban rubama yakunu marrah saja, okey, wa rubama yakunu marratain au thalath marrat. Nah secara lafaz tidak ada yang menuntut kepada takrar secara lafaz, tapi kiasannya mana apa? Kalau dia sekarang junub, ada perintah untuk taharah sekali, ya kan? Lepas itu dia junub lagi, misalkan atau malam atau esok hari junub lagi, ada dia harus taharah lagi, kiasan kepada perintah pertama. Oke? Secara kiasan tidak, secara lafaz tidak ada yang menuntut dia untuk takrar. Tapi secara kias dia menuntut takrar. Takrarnya adalah takrarul amri bi takrarus syarat. Ketika syarat terulang, maka perintah itu juga menjadi berulang. Itu didapatkan dari kiasan, bukan dari lafaz. Kenapa tidak lafaz? Karena lafaz tidak pernah menyebutkan di situ ada kullunya. Ataupun kulluma wajattum junuban au kulluma takunu junuban, tidak ada. Sehingga secara lafaz tidak ada yang mengatakan itu yufidu au yaqtadi takrar. Tapi didapatkan takrar karena kiasan, oke? Okay? Kiasnya dari mana? Sekali dia melakukan, sekali dia junub dan dia mesti taharah. Kemudian setelah itu dia junub lagi, dia wajib lagi taharah kiasan kepada yang pertama tadi. Oke? Okay? Sehingga al-amrul mu'allaq bisyarat yaqtadi takrar. Tapi bukan lafzan. Dari mana? Kiasan. Itu adalah mazhabul jumhur dan di sini adalah termasuk juga musannif al-Imam Ridhawi. Paham? Itu yang pertama. Wayaqtadihi qiyasan. Amal awal falianna thubutal hukmi ma'as sifati aw syarti yahtamilu takrar wa adami wa adamahu waliannahu law qala udkhulut in dakhalti ad-dara fa anti taliq. Katanya amal awal yakni la yaqtadihi takrar lafzan. Kenapa amal awal di sini katakannya wa in kuntum junuban fattaharu falianna thubutal hukmi ma'a thubut ma'a sifati aw syarti yahtamilu takrar wa adamihi. Adanya hukum bersamaan dengan sifat, hukum bersamaan dengan sifat ataupun syarat, yahtamilu takrar wa adamahu aw adamihi. Adamihi atau adamahu? Oh, adamuhu. Satu saja. Adamahu, bukan adamihi, adamahu. Maf'ul bih. Kenapa dia yahtamilu takrar dan la yahtamil takrar? Dikatakan, dicontohkan seperti ini. Misalkan, in dakhaltid dara fa anti taliq. Apakah itu yufidu takrar? Seorang suami berkata kepada istrinya, kalau anti masuk ke dalam rumah, ini dalam keadaan marah ya, dia mengatakan, kalau anti masuk rumah, anti kena talak. Oke? Okay? Akhirnya perempuan itu masuk ke dalam rumah. Jatuh talak. Dia keluar perempuan itu. Masuk lagi dia ke dalam rumah. Jatuh talak? Hah? Kenapa? Talak sekali. Sudah talak lagi. Kenapa? Dia tak rujuk lagi. Ketika dia telah talak sekali, dia bukan istrinya lagi. Bukan istrinya. Ketika dia perempuan itu masuk lagi ke dalam rumah, dia mau mentalak siapa? Perempuan itu bukan istrinya. Sudah ditalak. Selesai. Jadi, perintah bersyarat seperti ini, in dakhaltid dara fa anti taliq itu muallaq bi syarat tapi tidak yufidu takrar. Terkadang dia yufidu takrar, nah, makanya dikatakan di sini subutal hukmi ma'as sifati awi syarti yahtamilu takrar wa adamahu. Wa adamahu contohnya yang ini, yang indah khatid darah. Yang muallaq bi syarat contohnya apa? Wa in kuntum junuban. Wa in kuntum junuban fattaharu, itu yahtamilu takrar. Setiap kali berjunub, setiap kali berjunub dia mesti taharah. Kenapa? Karena mesti akan ibadah. Sedangkan ada yang muallaq bi syarat tapi tidak yufidu takrar, contohnya indah khatid darah fa anti taliq. Okay. Lau qala inda khaltid dara fa anti talib lam yatakarrar. Al-amru seperti ini tidak yatakarrar. Wa amma tsani. Fa li anna at-tartiba yufidu al-'aliyyata fa yatakarraru al-hukmu bi takarruriha. Alhamdulillah. فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررها. Kaidah yang kedua yang ingin disebutkan di sini, yang pertama tadi sudah sebutkan, ada hukum bersamaan dengan sifah awi syarat yahtamilu takrar dan terkadang yahtamilu adama takrar. Okay, selesai. Yang kedua dia katakan, kalau ada tertibul hukm at-tartib inda khaltid dara fanti talik ataupun dengan in kuntum junuban fattaharu, ini namanya tertib. At-tartib yufidul illiyah, kita sudah bahas sebelumnya. Yufidul illiyah memandang illiyah sebab akibat, sebab wal musabab. Karena dia junub maka dia mesti taharah, sebab dan musabab. Fali anna tertiba yufidul illiyah fayatakarraru ahukmu bitakarruriha. Ini kaidah ammah yang ada di dalam hukum muallaq bisyarat. Kalau ada tertib hukum dengan sebab dan musabab, maka musabab ini akan berulang ketika sebabnya terus berulang. Kaidah ammah. Kaidah ammah sekali lagi saya sebutkan, kalau ada sebab, ada musabab, tertib seperti ini, maka musabab akan terus berulang ketika sebabnya berulang. Oke? Okay? Paham? Tartib seperti inilah yang disebut dengan illiyah. Oke, okay? Illiyah apa? Sabab musabab. Ketika ada sabab maka musabab ada. Terulang sabab maka musabab pun akan berulang. Ini kaidah ammah dalam al-amru mu'allaq bisyarat wasawi sifah. Akan tetapi dicontoh wa inda khaltid dara fa anti talik, dia tidak terulang. Kenapa? Karena di situ tidak ada illiyah. Disebutkan di sini oleh ulama tertib dalam contoh yang fa inda khaltid daro ini la yu'tabar illiyah, di situ tidak ada. Yang illiyah dicontohkan yang ya'tibar illiyah menjadi illah itu adalah contoh yang wa in kuntum junuban fattaharu. Tapi wa inda khaltid daro fa anti talik ini keluar dari kaidah ammah yang ada dalam al-amrul mu'allaq bisyarat au sifat. Oke. Okay. Jadi kenapa in kuntum junuban fattaharu itu terulang? Karena tartibul hukmi ma'asifah di dalam contoh itu yufidul illiyah. Oke, dalam inda khaltid dara fa anti talik la lam yatakarrar. Kelimata la anna al-illiyah di situ la tu'tabar. Illiyah sebab atau musabab tadi la tu'tabar di situ. Itu kata di sini disebutkan. Oke, supaya lebih jelas coba kita tengok syarahan. Syarahan singkat saja kita baca. Nanti antum kalau ada yang tidak paham tanya langsung ya. Al-amrul mu'allaq bi syartin aw bi syartin ka qawli wa in kuntum junuban fattaharu bi sifatin ka qawlihi wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma aw bi kemudian yaqtadi takrar al-ma'muri bihi 'inda takarruri syartihi aw sifatihi in qulna al-amrul mutlaq yaqtadihi. Ma ma'nahu? Ini antum coba tugasnya adalah cari domir-domir di dalam lafaz ini. Yaqtadi takrar al-ma'mur ni. Saya tanya masing-masing satu-satu. Yaqtadi takrar al-ma'mur bihi inda takarruri syartihi aw sifatihi in qulna al-amrul mu'allaqu yaqtadihi. Fa in qulna innahu la yaqtadihi wa la yadfa'uhu fa hal yaqtadihi? Ha. Dhamir ya'udu ila kemudian dhamir di dalam fa'il yaqtadi yaqtadi. Kemudian dhamir ha fil akhir raj'un ila madha? Saya ulang. Al-amrul mu'allaku bisyartin kaqawlihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu aw bisifatin kaqawlihi ta'ala wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma yaqtadi takraral ma'muri bihi 'inda takarruri syartihi aw sifatihi in qulna al-amrul mutlaq yaqtadihi fa in qul al-amrul mutlaq yaqtadihi yaqtadi takrar. Latih untuk mengatakan takrar ya. Kadang kita terbiasa menyebut takrar takrar takrar wa 'ala ashahil kalam takrar. Takrar. Okay. Al-amrul mutlaq yaqtadi at-takrar. Dia kata beliau, kalau ada mu'allaq bisyarat ataupun bisifah, maka yaqtadi takrar bitakarruri syarat aw sifah tadi. Ka itu kalau kita mengatakan al-amrul mutlaq itu yaqtadi takrar. Tapi minggu lepas kita sudah belajar al-amrul mutlaq yaqtadi takrar atau tadi yaqtadi marrah. La yaqtadi takrar wa yaqtadi marrah. Dan beliau katakan di sini, in kulna annal amrul mutlaq yaqtadi takrar, dia akan berulang. Tapi kita tidak mengatakan seperti itu. Al amrul mutlaq la yaqtadi takrar wa la yaqtadi marrah. Itu kan yang mazhab jumhur yang kita pegang. Oke. Okay. In kulna annal al amrul mutlaq yaqtadihi yaqtadi takrar. Kemudian fa in kulna annahu la yaqtadihi, annahu raj'un ila al amru. Tersuzuan tadi mengatakan al-amru. Was-sahih? Berarti belum sahih. Was-sahih? Awas-sahih? Ha? Was-sahih? Al-amrul mutlaq. Kalau kita katakan al-amrul mutlaq, la yaqtadi takrar, wa la yaqtadi marrah, seperti yang kita pegang bersama, fahal yaqtadihi. Yaqtadihi, ia dalam kata-kata yaqtadihi raj'un ila muzakkar, sah muzakkar. Raj'un ila ia di dalam kalimat yaqtadihi. Apa dah lihat? Al-amrul mutlaq. Sah lam yakun sahihan. Fa in qulna annahu yani al-amrul mutlaq la yaqtadihi wa la yadfa'uhu fa hal yaqtadihi, ya di sini marji'un ila al-amrul mutlaq rajulan yaqulani annahu raji'un ila amrul mutlaq. Dan yang lain ustaz yaqtadihi raji'un ila Kalau tidak ada yang betul akhirnya namin. Tidak ada menjawab sempurna akhirnya namin. Kalau tidak ada juga yang jawab sempurna semua yang fitri yang ambil. Ini dalam nihayat usul, bedanya nihayat usul dengan usul fiqh maudhu'i di situ. Nihayat usul itu dia buat takbir singkat saja. Yaqtadi takrara inda takarruri syartihi aw sifatihi in qulna annahu yaqtadi ta'anna al-amrul mutlaq yaqtadi hi fa in qulna annahu la yaqtadihi wa la yadfa'uhu fa hal yaqtadihi. Singkat saja, kalau antum temukan dalam maudhu'i itu mungkin sampai dalam 3 baris 4 baris no. Tapi dalam nafsi dalam maudhu'i singkat saja. Raji'un ila yaqtadi, sudah ada 2 orang mengatakan amrul mutlaq. Ala turidu ahadun minkum, ala yuridu ahadun minkum an yukhalifa rajulain? Kalau saya beri pilihan, al-amrul mutlaq satu, wal amru al-mu'allaq bisyarat aw sifah, antum milih yang mana? Saya pilih, saya beri yaqtadi. Ya di sini raji'un ila fa'ilnya adalah damir mustatir, takdirnya adalah kembali kepada imma al-amrul mutlaq atau al-amrul mu'allaq bisyarat aw sifah. Pilih mana? Was-sahih al-amrul mu'allaq bi syarat aw sifat. Okay? Kata beliau seperti ini. Kalau kita mengatakan bahwa nih, ringkasnya seperti ini dia. Kalau kita mengatakan bahwa al-amrul mutlak itu yaqtadi takrar, nih ini bukan mazhab kita ya. Kalau amrul mutlak itu yaqtadi takrar, nih kalau mutlak. Nah, ketika al-amru itu mu'allaq bi syarat aw sifat juga yaqtadi takrar. Kenapa? Mutlak saja sudah yaqtadi takrar, apalagi kalau mu'allaq bi syarat atau sifat. Sekarang mazhab kita itu al-amrul mutlak itu la yaqtadi takrar wa la yaqtadi marrah. Nah, kalau mu'allaqnya berarti yaqtadi apa? Fahal yaqtadihi? Nah, itu di situ bertanya. Sekarang kalau kita katakan al-amrul mutlak itu la yaqtadi takrar wa la yaqtadi marrah. Fahal al-amrul mu'allaq bis-sifah yaqtadi takrar? Paham? Pertanyaannya paham, muskilahnya paham ya? Masalahnya paham? Kalau kita mazhab kita la yaqtadi takrar wa la yaqtadi marrah, al-amrul mutlak itu seperti itu. Nah, sekarang datang al-amrul mu'allaq bisyarat atau bisifah. Apakah dia yaqtadi takrar dengan syarat dan sifah itu? Fa fihi madzahib ats-tsalats. Ada tiga mazhab. Mazhab pertama adalah mazhabul Imam Al-Baydawi, mazhabul jumhur. Bukan, mazhabul jumhur. Coba antum cari mazhab jumhur di mana? 1 2 3. Wala yadfa'uhu fa yaqtadihi. Takrar. Mazhab jumhur mana? 1 2 3. Yang ketiga adalah mazhab Imam Bantawi. Kita mulai dari mazhab al-awwal. Yak kata beliau al-awwal yaqtadihi min jihati al-lafzi anna hadha al-lafzu qad wudi'a li takrar. Mazhab pertama ini berbeda sekali dengan Imam Bantawi. Imam Bantawi mengatakan la yaqtadihi lafzan ya. Al-awwal mengatakan yaqtadihi min jihati al-lafzi. Ai anna hadha al-lafzu qad wudi'a li takrar. Kata beliau. Ini mazhab al-awwal. Kalau antum coba cerna dan teliti, dari mana kira-kira ada lafaz mengatakan takrar dari segi lafaz? Lafaz tidak ada kan? Tidak ada kullu, tidak ada lama wajadta, tidak ada. Yang ada situ in kuntum junuban fattaharu. Okay. Yang kedua, mazhab yang kedua, annahu la yaqtadihi la min jihatil lafzi wala min jihatil qiyas. La yaqtadi takrar mutlaqan. Itu mazhab kedua. Mazhab kedua mengatakan la yaqtadi takrar mutlaqan. Dimana? Kata beliau, anna tartib al-hukmi 'ala al-wasfi la yadullu 'ala al-'illiyah. La yadullu 'ala al-'illiyah. Tidak ada hukum sabab musabab ketika adanya tertib hukum syarat dan sifat. Tidak ada kaedah sabab musabab di situ, 'illiyah tidak ada. Jadi dimatakan la yaqtadihi mutlaqan. Yang ketiga, annahu la yaqtadihi lafzan. Wa yaqtadihi min jihati wurudil amri bil qiyas. Ini mazhab Imam Baydawi. Secara lafaz tidak ada, tapi secara qiyas kita akan temukan bahwa ketika berulang syarat, berulang sifah, maka al-amru juga berulang. Qala fil mahsul hadha huwa al-mukhtar. Wa ikhtarahu al-Amidi wa Ibn al-Hajib annahu la yadullu alayhi. Qala wa mahallu khilaf fima lam yathbut. Imam Amidi merajihkan mazhab yang kedua. Qauluhu amal awal, yang tadi amal awal fa inna subutal hukmi ma fa inna subutal hukmi ma sifat wa syarat. Beliau mengatakan ai ad dalil alal awal wa huwa annahu la yaqtadi takrar lafzan min wajhain. Ini dalil Imam Baydawi. Dalil Imam Baydawi ad dalil alal awal, ala al awal wa huwa annahu la yaqtadi takrar lafzan. Imam Dawi mengatakan ahaduhuma anna thubutal hukmi ma'a sifati aw syarti yahtamilu at-takrar wa 'adamahu fa innal lafza innama dalla 'ala ta'liqi shay'in 'ala shay'in wa huwa a'ammu. Nah, ini antum juga cerna lagi nih. Ini cerna dalam sekali ta'mik, amik sekali lafaznya di sini. Secara lafaz itu wudi'a, dikatakan anna thubutal hukmi ma'a sifati aw syarti yahtamilu at-takrar wa 'adamahu. Kemudian fa innal lafza, yang tadi contoh, bayangkan antum tengok fa in kuntum junuban fattaharu. Fa innal lafdha innama dalla ala ta'liqi syai'in ala syai'in ha ta'liqi syai'in ala syai'in wa huwa a'ammu min ta'liqihi fi kulli suwari aw fi suratin wahidah bidalili sihhati taqsimiha ilaihima ilaihima raji'un ila ikrar wa sifat wa syarat. Kalau ada domir, kembalikan domir itu kepada marja yang paling asah wal akrab. Yang paling akrab, kembalikan ke situ. Suwar wa surah. Hadha huwa sahih. Suwar wa surah. Bidalili sihhati taqsimihi ilaihima. Wal a'ammu la yadullu ala al-akhas. Falazima min zalika anna ta'liqa la yadullu ala takrar. Ada yang faham? Ta'liqi syai'in ala syai'in wa huwa a'ammu min ta'liqihi alaihi fi kulli suwari. Kita sebelum ini sudah pernah belajar tentang apa yang sebelum ini misalkan dalam bab mafhum mungkin mantuk. Sekarang yang mau kita coba tengok di sini adalah misalkan nih ada al-amrul mu'allaq. Kalau misal contoh kalau di sini kita ambil dari contoh-contohnya dulu. Al-amrul mu'allaq ta'liqu syai'in ala syai'in. Misal ada kata kita ambilkan dalam contoh yang amat seperti misal kata ini kita ingin mengatakan khud asad misalkan atau dengan khud ini terdurut misalkan undur ila al asad. Oke, al asad maknanya banyak. Oke, al asad terkadang maknanya pasti kita adalah singa. Kadang maknanya adalah khotib. Macam-macam, okay? Sekarang ta'liqi syai'in al-asad. Ala kita ambilkan makna atau contoh ini terlalu jauh. Kita ambil contoh yang paling dekat, yang lebih mudah. Contoh sebelumnya al-amrul mutlak. Amrul mutlak yufidu takrar wala marram la yufidu takrar wala marram talabul mahiyah. Oke, talabul mahiyah. Tapi kalau kita rinci dia terkadang yufidu takrar. Oke, kadang yufidu marram tergantung kepada ta'liqnya, tergantung kepada sirah. Oke, okay? Kalau disebutkan situ khamsah marah berarti takrar. Kalau disebutkan marah berarti marah saja. Oke, okay. Sekarang dikatakan ta'liqu syai'in ala syai'in a'ammu min ta'liqihi. Terus baca a'ammu min ta'liqihi alaihi. Nah, kita ambil nih misalnya hukum. Kita ingin mencari hukum, oke? Okay? Hukum sudah kita dapatkan ini. Kita kalau kita lanjutkan di sini, ta'liqi syai'in ala syai'in kepada hukum. Hukumnya yang ini. Kita ambil sudah ambil hukum seperti ini. A'ammu min terus ta'liqihi alaihi fi kulli suwar. Ta'liqihi alaihi fi kulli suwar. Nah. Oke? Okay? Kalau saya gambarkan seperti itu panahnya. Anda bisa lihat. Saya ulang. Ta'liqu syai'in ala syai'in ala hukmin. Berarti maknanya kalau ta'liqu syai'in ala syai'in berarti sudah kita dapatkan satu hukum. Iya kan? Hukum itu adalah hukum umum. Hukum umum. A'ammu min ta'liqihi alaihi fi kulli suwar. Secara umum kita sudah dapatkan hukum. Hukum al-amrul mutlak itu la yufidul marrah wa la yufidul takrar tapi yufidu talabal mahiyah. Talabal mahiyah yaitunya talabul etian. Misalkan ini hukum yang sudah kita dapatkan dari Al-amrul mutlak. Nah, hukum ini adalah hukum am. Hukum am. Tanpa kita menengok kepada suar di bawahnya. Suar di bawahnya apa? Terkadang yufidul takal, terkadang yufidul marah. Tapi secara umum kita sudah dapatkan nih, talabul mahiyah. Oke. Kalau sudah dia talabul mahiyah, wa huwa a'ammu min ta'liqihi alaihi fi kulli suwarin au fi kulli suwarin, maknanya seperti ini. Nah. Oke. Au fi kulli surat saja. Yang ini tidak. Oke. Maknanya apa? Dikatakan di sini lanjutannya. Maknanya seperti kalau sebelumnya kita sudah belajar, kalau memang dia talabul mahiyah, berarti kita sudah dapatkan al-amrul mutlak itu yufidu talabul mahiyah. Oke? Maka al-amrul mutlak la yufidu takrar wa la yufidu marrah. Kenapa? Kita sudah dapatkan yang am. Kalau yang am sudah kita dapatkan, yang khas tidak ada. Ini khas, ini khas. Ma yufidu ilal ami la yadullu ala ma yadullu alal am la yadullu alal akhas. Kalau al-amrul mutlak yufidu la yufidu takrar wa la yufidu mahiyah, berarti kita tidak boleh katakan al-amrul mutlak yufidu takrar wa la yufidu takrar wa la yufidu marrah. Kenapa la yufidu ala dalik? La yufidu dalik karena kita sudah dapatkan yang am. Yang a'amu, nah seperti ini. Kalau dalam contoh lain, misalkan dalam yang sederhana seperti ini. Nah, di sini ada asy-syai'. Kalau hukum syai' ini sudah kita dapatkan, maka hukum ajza'nya kita tidak ambil. Hukum ajza' tidak ambil. Di sinilah dia takrar, marrah, lain-lain. Tawakuf dan yang lain misalkan. Kalau hukum umum kita sudah ambil, sudah dapatkan untuk semua ini, maka hukum ajza' ini kita tidak ambil. Mana? Sama dengan ini. Al-amrul mutlak secara am kita sudah dapatkan dia talabul mahiyah, maka tidak, kita tidak akan hukumi bahwa al-amrul mutlak itu yufidu takrar, yufidu marrah, tidak. Kenapa? Kita sudah dapatkan yang am. Sekarang, kalau kita sudah dapatkan yang amu, mana yang kita pakai? Apakah hukum juz'ul atau hukum am? Hukum am. Asy-syai'ul ladzi yadullu 'ala al-am la yadullu 'ala al-akhas. Oke? Nah, sekarang dia ingin mengatakan seperti ini. Kalau memang yahtamilu takrar wa adamahu fa inal lafdhu inna madalla. Jadi secara lafaz kesimpulan terakhir dia mengatakan terkadang dia takrar, terkadang dia marrah. Nah, kalau dia terkadang takrar, terkadang marrah, berarti kita mendapatkan dia talabul mahiyah. Nah, khusus kembali kepada al-amrul mu'allaq. Mu'allaq bisyarat atau bisifah. Mu'allaq bisyarat dan bisifah ini secara lafaz dia hampir sama dengan ini. Tidak ada yang menyebutkan di situ khamsa maratnya, tidak ada kullu, tidak ada semacam. Sehingga secara lafaz dia tidak menunjukkan kepada takrar, tidak kepada marrah. Oke? Secara lafaz tidak ada. Makanya dia mengatakan annal lafdha innama dalla ala sadia. Secara lafaz tidak ada. Sekali lagi, secara lafaz tidak ada. Salah satu yang menunjukkan lafaz itu yufidu takrar kala ini. Misalkan seperti ini. Kullu ma janabtum fatahharu. Berarti ada kullu. Sekarang fa in kuntum junuban saja. Secara lafaz tidak ada. Oke. Dalil awal kata beliau, sekali lagi diulang. Subut al-hukmi ma'a sifati aw syarti yahtamilu takrara wa adamahu. Fa inna lafdha inna madalla ala ta'liqi syai'in ala syai'in wa huwa a'ammu min ta'liqihi 'alayhi fi kulli suwari aw fi suratin wahidah bidalili sihhati taqsimihi ilayhima. Maknanya nih taqsimihi ilayhima sama ada tikrar atau marrah, bukan? Kalau yang bihima di sini kembalinya kepada ima fi kulli suwar aw fi suratin wahidah saja. Contohnya fi kulli suwar, fi kulli suwar misalkan, oh, fi kulli suwar misalkan seperti ini, kita mau membagi al-amru haqiqatun fil fil wujub, fil apa? Kadang dia wujud, kadang nadab, nah kan? Itu fikul suar. Aduh, ada orang mengatakan hakikatun fil wujub bi faqat fi suratin wahidah. Wal akhir majaz. Kata, ini juga fil. Nah, berarti pembagiannya ada dua. Hakikatun majaz, seperti ya. Taqsimihi ilaihima. Fi kulli suar atau fi suratin wahidah saja. Dengan dia, maksudnya seperti ini dia. Li sihhati bidali sihhati taqsimihi ilaihima wal a'ammu la yadullu 'ala al-akhas. Nah, yang ini yang saya sampaikan tadi, kalau sudah kita dapatkan yang a'ammu, maka yang akhas kita tidak pakai. Oke. Falazima min dzalika anna ta'liqa la yadullu 'ala takrar. Terakhir beliau mengatakan anna ta'liqa la yadullu 'ala takrar. Kenapa la yadullu 'ala takrar? Karena lafaz tidak menunjukkan kepada karena lafaz terkadang menunjukkan kepada marrah, terkadang kepada takrar. Tidak ada lafaz secara khusus takrar saja, tidak ada. Kecuali kalau memang dia mu'allaq dengan takrar tersebut. Tuh. Itu dalil yang pertama. Dalil pertama ini mengkhususkan bahwa al-amru secara lafaz la yaqtadi takrar. Itu yang pertama tadi. Al-awwal innam anna subutal hukmi ma'asifah, itu yang dalam nasi tadi matan. Wasani annahu law qala limra'atihi. Seorang laki-laki berkata, "In dakhalti ad-dara fa anti taliq." Kenapa tidak taliqah? Nah. Atau kenapa tidak taliqah? Nah. Mungkin antum tahu tapi antum malu menjawab. Nah. Kali saya taliqah. Taliqah. Nah, lima ada. Kenapa tidak talik? Tidak taliqah. Nah, tidak ada laki-laki yang ditolak, Yang ditolak itu perempuan saja. Hamil atau hamilah? Perempuan hamil. Hamil. Kenapa? Tidak ada laki-laki yang hamil. Haid atau haidah? Haid. Tidak ada laki-laki yang haidah. Yang haid. Sudah. Okay. Tapi khusus untuk walada, melahirkan, mesti walidah. Karena walid maknanya bapak. Kenapa? Karena dalam proses melahirkan itu ada peran bapak di sana. Jadi tidak boleh diungkapkan walid itu untuk ibu, tidak bisa. Kenapa? Itu dia. Ada bapak. Ah, ada bapak. Bapak. Oke. Okay. Walau annahu law qala limrati in dakhalti ad-dara fa anti taliq fa inna at-talaqa la yatakarrar bi takarruri ad-dukhul. Walau kana yadullu alaihi min jihati al-lafzi la kana yatakarrar. Kata beliau, kalau ada orang yang sepakat mengatakan bahwa lafaz al-amrul mu'allaq bi syarat bi sifah itu yufidu takrar secara lafaz, maka kata-kata fa anti taliq di sini menjadi takarrar juga. In kuntum junuban fattaharu, kata Imam Baydawi secara lafaz dia tidak ya dulu ala takrar la ya dulu ala takrar. Oke, okay? Secara lafaz. Tapi secara qiyas. Oleh karena itu, kalau memang secara lafaz tidak, maka inda qalti ad-dara fa anti talib juga tidak. Ya dulu ala takrar la ya dulu ala takrar. Kenapa? Secara lafaz tidak ya dulu ala takrar. Kalau ada yang mengatakan huwa ya dulu ala takrar ketika in kuntum junuban fattaharu, ya dulu ala takrar secara lafaz, maka inda qaltid darah fa anti talib juga mesti takrar juga hadal amr. Oke, okay? Tapi beliau tidak mengatakan begitu. Paham? Saya ulang. Fa in kuntum junuban fattaharu secara lafaz tidak menunjukkan kepada takrar. Kenapa tidak takrar? Tidak ada kullu di situ, kata Imam Baitawi, ataupun ada lafaz-lafaz yang lain menunjukkan kepada mesti takrar. Tidak ada secara lafaz. Secara kias ada. Nah, sekarang kata beliau, kalau ada mazhab lain yang mengatakan secara lafaz dia menunjukkan takrar. In kuntum junuban fattaharu itu menunjukkan secara lafaz dia mesti takrar. Oke, okay, kalau begitu berarti inda qalti jarra fa anti talib mesti takrar juga. Jadi talaknya itu 23 kali. Mesti takrar juga. Kenapa? Karena lafaznya sama. Inda qalti jarra fa anti talib in kuntum junuban fattaharu. Kalau ada yang mengatakan bahwa fa in kuntum junuban fattaharu yaqtadi takrar secara lafaz, maka in dakhalti ad-dara fa anti talib juga takrar secara lafaz. Oke? Okay? Tapi Imam Bidawi mengatakan in kuntum junuban fattaharu takrar, tapi bukan dari lafaz. Karena lafaz tidak menunjukkan ke situ. Sehingga beliau mengatakan in dakhalti ad-dara fa anti talib juga tidak takrar secara lafaz. Dari qiyas beda hukum. Sekarang yang kita kaji adalah lafaznya. Oke. Okay. Paham ya? Lafaznya sama, in kuntum junuban fattaharu inda khalti ad-dara fa anti talik. Secara lafaz la yadullu ala takrar. La yaqtadi takrar. Ada yang bingung, ada yang pusing? Pusing Indonesia, bukan pusing Malaysia. Nah. Maknanya beda ya. Paham ya? Nah, contoh di beliau sebutkan di sini kullama. Kalau kamalau qala kullama. Contoh menunjukkan pada takrar secara lafaz adalah lafaz kullama. Lakin hadzal dalil min babit ta'liq al asya' ala syarti. Kata Imam Bidawi, kata Imam Isnawi. Inda qalti dara fa anti talik, apakah perintah? Perintahkah itu? Tidak. Itu insya' khabar. Insya' saja. Kata Imam Isnawi, hadzal dalil min babit ta'liq al insya' ala syarat. Insya' dita'liq kepada syarat. Tapi al-amru, perkataan kita sekarang, pembahasan kita adalah tentang al-amru, bukan insya. Kata beliau, fakalamuna fi ta'liqil amri fayamari an yuqal. Kata beliau, beliau langsung saja mentasbih. Iza sabata fil insya'i, sabata fil amri. Kalau di insya' sudah okey bahwa al-amru layak tadi takrar lafzan, al-amru mu'allak, okey? Layak tadi takrar lafzan, maka ketika insya Allah yang tadi takrar lafzan, maka al-amru juga lah yang tadi takrar lafzan. Iza sabata fil insya'i sabata fil amri bil qiyas. Aw yumassilu bi qawlihi talik zawjati indakaltid dara indakalat ad-dara. Talak istri saya kalau dia masuk rumah. Apakah talak kepada wakil ini berulang? La ya takrar. Secara lafaz la yatakarrar. Secara qiyas dia akan berulang nanti mengikut kepada hukum. Oke. Okay. Kemudian, na'am. In kana ta'liqul khabar wal insya'i ka ta'liqil amri fi subutil khilaf, hasala al maqsud. Lakin kalamul amili, kata beliau, hasala al maqsud itu maknanya berarti sah apa yang disampaikan oleh Imam Bidawi. Kalau kita samakan khabar insya' dengan al amru. Kalau hukum khabar insya' itu sama dengan al amru, ta'liqil khabar bisifa awis syarat, ta'liqil insya' bisifa awis syarat, sama hukumnya dengan ta'liqil amri bisifa awis syarat. Kalau kita anggap semuanya sama, maka hasalal maqsud. Tapi, lakin kalamu Imam Al-Amidi fil ihkam yaqtadi anna insya'a la yatakarrar ittifaqan wa sarraha bihi fil khabar ka qawlina in ja'a zaidun ja'a amru. Secara, di dalam khabar Imam Amidi, tadi Imam Amidi kan memang tidak setuju dengan ya tadi yang tadi takrar lafzan itu. Layak tadi takrar lafzan. Kata Imam Amidi apa tadi? Mazhab itu mana? Mazhab Imam Amidi la yadullu alaihi mutlaqan. Mazhab kedua lah yang didukung oleh Imam Amidi. Makanya di sini Imam Amidi membantah juga annal insya'a la yatakarrar ittifaqan, kata Imam Al-Amidi. Contohnya in ja'a Zaidun ja'a Amru. Kalau Zaidun datang maka Amru juga datang. Apakah yatakarrar seperti ini? Setiap hari ketika Zaidun datang, Amru datang. Hari kedua, Zaid datang, Amru datang. Apakah seperti itu? Fil haqiqah la. Fil waqa' la. Ini kata Imam Al-Amidi. Saya nak bezakan Imam Baidawi kata, tu Imam Asnawi kata. Imam Baidawi katakan, Kala dan dia cetak tebal dalam kitab ini. Oh. Macam kau luhu semua tu lah. Ha, mana? Macam kau luhu. Ha. Kalau Imam Asnawi, antum kalau mau cari kata Imam Bidawi tengok nas lagi. Imam Bidawi, Imam Bidawi dah mengatakan dari awal qala. Itu perkataan Imam Bidawi semua. Yang cetak tebal dari awal. Okey. Kemudian kalau ada belum mengatakan qila, itu perkataan Imam Bidawi juga tapi belum mengkisahkan mazhab lain, okey. Menceritakan di dalam kitab beliau ada mazhab lain. Qulna, itu adalah bantahan beliau. Tapi semua yang dicetak ke dalam kitab itu semuanya adalah kata beliau. Nah, kemudian kalau ada qauluhu, nah ini syarahan Imam Isnawi tentang perkataan Imam Bidawi. Qauluhu yakni qaul Imam Bidawi, amal awal yang tadi, amal awal subut hukmi ma'sifati yahtamilu takrara wa adamahu, yang itu dia. Kalau macam Imam Isnawi, Imam Isnawi setelah syarahan itu semua perkataan Imam Isnawi. Oh. Aqulu, mulai dari aqulu, kita Imam Isnawi mengatakan inilah mulai perkataan saya. Kalau dalam kitab yang dicetak oleh Ibn Hazm, kita mudah membedakan. Tapi kalau kitab seperti ini, disinilah pentingnya membedakan akulu dengan matan Imam Bidawi dari awal. Sejak kata-kata akulu di situ sudah mulai perkataan Imam Isnawi. Tapi kalau dalam kitab ini mudah saja. Mana cetak tebal, mana yang tidak, itu mudah. Tapi kalau kitab yang seperti ini mesti antum ingat saja dari kata-kata aqulu itu semua sudah Imam Asy-Syafi'i syarah. Oke. Naam, kata saya. Wa amma dalil 'ala tsani bahwa an taqra qiyasan. Yang kedua, wa amma dalil 'ala tsani. Yang pertama beliau mengatakan dalil yang satu tadi sudah, satu dua tadi dalil tentang bahwa al-amru al-mu'allaqtu la yaqtadi takrar bis lafzan, secara lafaz tidak. Tapi yaqtadi takrar qiyasan. Dalilnya adalah wa amma dalil 'ala tsani wa annahu yaqtadi takrar qiyasan fali anna tartibal hukmi 'ala sifati aw syarti yufidu illiyat asy-syarti aw as-sifah. Ada hukum sabab musabbab. Sababnya adalah syarat ataupun sifat. Musababnya adalah hukum. Oke. Okay. Illiyat asy-syarti, al-illiyat asy-syarti aw as-sifati lidzalikal hukmi. Kama sayati fil qiyas. Dalam pembelajaran qiyas tahun berapa? Tempat ya. Harus naik tahun mesti cepat naik tempat. Qiyas belajar tahun 4. Dalilnya bahwa yufidu takrar qiyasan adalah tertibal hukmi ma'af sifati awis syarti itu yufidul illiyah. Kalau ada hukum yang ditartib sebab dan musababnya, maka di situ sudah yufidul illiyah. Ada yang menjadi satu ilah yang satu mu'allal. Okay? Ilah dan mu'allal. Nah, hukum ilah dan mu'allal itu disebut dengan illiyah, sebab musabab atau sebab akibat. Kalau dalam kami tersebut sebab hukum sebab akibat. Untuk lebih jelasnya, kata beliau, kita pelajari dalam bab qiyas. Bab qiyas kan kita pelajari tahun 4. Dan tahun 4 itu insyaAllah tidak butuh pada kelas itu. Sudah bagus-bagus semua nanti insyaAllah. Oke. Okay. Lianal ma'lul yatakarar bitakaruri illatih. Ini alasannya adalah lianal ma'lul yatakarar bitakaruri illatih. Musabab berulang karena ada sebabnya. Ketika sebab itu berulang. Wa inna ma lam yatakarrar at-talaq. Kenapa dalam hukum talak tidak berulang? Wa inna qalti dara fa anti talaq. Kenapa dia tidak setiap kali masuk rumah dia talak? Setiap kali masuk rumah dia talak. Alasannya adalah wa jawab an su'al al-muqaddar. Ma mana su'al muqaddar? Di sini. Soal yang dibincangkan. Jawabun an su'al al-muqaddar. Ini pertanyaan ini jawab ungkapan ini adalah jawaban Imam Baidawi terhadap soal muqaddar. Apa soalnya? Lima dalam yatakarrar at-talaq bitakarrur ad-dukhul. Kaidahnya sudah sampaikan oleh Imam Baidawi. Yatakarrar al-ma'lul bitakarrur illatihi. Tadi kan? Yatakarrar musabbab bitakarrur sababihi. Atau yatakarrar al-hukmu bitakarrur syartihi atau sifatihi. Kaidahnya sudah selesai. Mestinya kalau kaidah sudah selesai, semua hukum-hukum furuk-furuk yang ada di bawah kaedah itu akan mengikut kepada kaedah. Okay. Tapi ada kaedah yang ada furuk yang tidak mengikut kepada kaedah. Contohnya, indah khalti darah fa'anti talib. Sebab ada, hukum sudah ada. Berulang sebab, tapi hukum tidak berulang. Ini kenapa? As-su'al muqaddar, limadza lam yatakarrar at-talaq bitakarrur ad-dukhul. Itu makna su'al muqaddar di sini. Jawabannya adalah law kana ta'liqul hukmi bisyarti dalan ala takarrur takrarihi bil qiyas lakana yalzimut talaq takrarut talaq bitakraril qiyami fi ma idza qala in kumti fa anti talib walaysa kadzalik. Ini soalnya, ini masih soal. Oke ya, ini soalnya seperti ini dia. Kalau memanglah hukum itu berulang dengan berulang syarat dan sifat, maka kata-kata in kumti fa anti talib, in dakhalti dara fa anti talib mesti juga berulang. Tapi fil waqi'nya, realitinya tidak. Oke, okay, itu dia. Kenapa? Jawabannya adalah anna ta'bir bidzalika dalun ala annahu ja'ala al-qiyama illatan lit-talaq. Walakin al-mu'tabar ta'lilus syari'. Sini dia. Alasan disebutkan di sini adalah betul qiyam ataupun dukhulul bait tadi adalah illah jatuhnya talak. Tetapi dikatakan ta'lil yang mu'tabar di sini adalah ta'lilus syari'. Ta'lilus syari' maknanya hukum Allah. Hukum Allah, karena talak ini kan hukum Allah. Kemudian li'anna wuqu'at talaqi hukmun syar'i. Paham ya? Itu hukum syar'i bukan hukum manusia. wa ahadun nasi la ibrata bi ta'lilihim fi ahkamillahi ta'ala. Afradun nas, setiap orang itu tidak punya hak untuk menetapkan hukum-hukum pada hukum Allah, okay? Kalau hukum Allah, orang per orang tidak punya hak untuk menetapkan hukum. Hukum itu adalah hukum Allah. Talak, wajibnya sholat, itu semua hukum Allah. Yang hukum manusia apa? Ya, muamalah sehari-hari. Itu dia. Nah, dikatakan fi la ibrata bi ta'lilihim fi ahkamillah ta'ala. Limadha? Ini takbirnya atau kaidah dia buat juga. Li'anna man nasaba 'illatal hukm illatan li hukmin. Ma makna nasaba? Meletakkan, ya. Man nasaba 'illatan li hukmin. Fa innama yatakarraru hukmuhu bi takarruri 'illatihi la hukmu ghairihi. Kalau ada orang yang meletakkan sesuatu itu menjadi illah untuk satu hukum yang lain, ada orang yang meletakkan ataupun menetapkan illah untuk terjadinya satu hukum. Nih, dia dari hukum itu dari dia sendiri. Maka kita anggaplah Allah. Allah meletakkan illah untuk menjadi sebab terjadinya hukum tertentu. Ketika illah ini berulang, maka hukum ini berulang. Illah berulang, hukum ini berulang. Seperti itu dia kan? Tapi apakah sah illah orang lain berulang, hukum ini yang terjadi? Allah sudah tetapkan satu ilah, hukumnya ini. Kemudian ada orang lain menetapkan ilah lain. Apakah hukum yang tadi Allah tetapkan berulang dengan ilah yang dari manusia? Atau hukum Allah berulang, ilah dari Allah berulang, hukum yang lain terjadi? Tidak juga. Mesti ilahnya ini hukumnya yang ini juga. Hukum ilah manusia hukumnya, hukum yang terjadi hukum manusia juga. Nah, sebab itu dia katakan talak itu hukum Allah. Ilah juga Allah yang tetapkan. Kata Allah sudah jelas, tolak sekali, syarat tolak jatuh, maka hukum talaknya sudah jatuh. Oke? Okay? Setelah itu hukum zawajnya sudah selesai, tidak ada lagi. Oke? Okay? Kalau ada orang masuk perempuan mengulangi lagi masuk ke dalam rumah, tidak terjadi lagi talak. Itu sudah habis hukum Allah di situ. Hukum Allah sudah selesai. Oke? Okay? Nah, sekarang tidak ada lagi hukum. Kalau dia membuat hukum talak lagi, talak itu hukum Allah, bukan hukum manusia. Jadi talak jatuh itu karena hukum Allah Taala. Talak jatuh itu karena hukum Allah Taala. Ilah yang Allah tetapkan adalah hukum ilah yang tadi itu. Ilah yang jatuh, ilahnya adalah in kumti ataupun in dakhaltid dara. Itu adalah ilah yang Allah telah tetapkan untuk jatuhnya talak. Tidak ada lagi hak manusia untuk membuat ilah baru, tidak. Ilah itu sudah Allah tetapkan, maka manusia tidak punya hak untuk membuat ilah jatuhnya talak. Ketika talak sudah jatuh sekali, hukum zawatnya sudah habis. Ketika hukum zawat sudah habis, maka apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan berpengaruh kepada hukum Allah tadi. Mau dia katakan syarat ini fa'antitolek, ini fa'antitolek, la yafidu dalik. Tidak akan mempengaruhi hukum yang telah Allah tetapkan. Kenapa? Hukum zawatnya sudah selesai dengan jatuhnya talak. Kalau dia mencoba mencari ilah baru dengan mengatakan in dakhalti maratan tsaniya fa anti talik, tidak ada lagi, hukumnya sudah selesai. Berarti manusia mencoba membuat ilah baru kan, in dakhalti maratan tsaniya ataupun in dakhalti dara, padahal dia sudah bukan istrinya. Jadi ilah sekali lagi, ilah telah Allah tetapkan untuk menjatuh, untuk sebab hukum yang Allah tentukan juga. Maka ketika ada ilah yang datang dari manusia, dia tidak bisa menyebabkan hukum Allah terjadi. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Isnawi, man nasaba 'illatan li hukmin fa inna ma yatakarraru hukmuhu, yaitu hukmullah bi takarruri 'illatihi la hukmu ghairihi. Tidak ada hukum yang lain. Falizalika lam yatakarrar at-talaq minhu ala tara. La annahu law saraha bit-ta'lil fa qala talliqha liqiyamiha lam tutallaq al-mar'atu lam tutallaq imra'atun ukhra lahu qamat. Yang terakhir ini dia katakan, dia contohkan kepada yang lain. Dia mengatakan kepada seseorang laki-laki, nanti kalau ente pulang, kalau istri saya berdiri, saya sudah suruh dia duduk nih katanya. Kalau dia berdiri, katakan saya sudah mentalaknya. Oke? Okay? Nah, kemudian lam tutallaq imra'atun ukhra lahu qamat. Kemudian ada perempuan lain berdiri. Apakah dia ditalak? Tidak, istrinya saja yang ditalak. Tidak katakan qiyam mungkin dari dia, tapi hukum talak Allah punya. Hukum talak yang ilah yang disebabkan ini tidak bisa menetapkan hukum kepada orang lain. Seperti itu juga hukum kepada orang lain tidak bisa hukum kepada dia tidak bisa disebabkan oleh ilah orang lain. Begitu juga ilah yang ada pada dia tidak menyebabkan hukum pada orang lain. Kalau kita contohkan tadi kepada hukum Allah, Allah punya hukum dan punya ilah. Manusia punya ilah, belum tentu tidak bisa menyebabkan adanya hukum Allah. Oke, dalam hukum zawat seperti itu dia. Jadi kesimpulan dari hukum talak ini adalah annahu la yufidul 'illiyah sebenarnya. Tidak ada illiyah di sini. Kenapa? Ta'lil yang mu'tabar itu adalah ta'lil hukum Allah. Kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau antum berhutang kepada saya, bayar. Itu muamalah kita sehari-hari. Kalau antum mencuri barang saya, kembalikan. Nah, itu hukum sehari-hari yang kita buatan kita sehari-hari yang sifatnya adalah hukum antara kita dan kita. Dan kita juga yang menetapkan syaratnya, kita juga yang buat hukumnya. Tapi ketika hukum talak itu adalah hukum syar'i, ilahnya adalah ilah yang telah Allah tetapkan, bukan ilah dari manusia. Itu jawabannya. Sekali lagi, kenapa talak tidak terulang padahal kaidahnya sudah ada? Al-hukmu yatakarrar bitakarrur syartihi aw sifatihi. Itu ilah kaidah ammah yang ada di dalam sufiqih. Al-hukmu yatakarrar bitakarrur sifatihi aw syartihi. Kaidah ammahnya seperti itu. Tetapi kenapa talak tidak terulang? Li'anna talaqa tertib al-hukmi fi talak la yufidu al-illiyah. Limadha? Li'anna al-illata al-mu'tabara ta'lilu syari'ah. Ta'lilu syari'ah. Itu dia.